dia sebelum diriku. Untuk apa ku paksakan cinta ini hanya karena emosi jiwa. Andai kata aku tahu sebelum I'm not afraid to die.